Ada Cah Promek, juga ada Ramayana, Balauga Soting, siapa dia kalau bukan, Devi Aldiva New Palapa. Ayo Cah Promek, angkat tangan tinggi-tinggi Cah. Selamat siang. Siang ini kita senang-senang bareng-bareng bersama New Palapa. Sing di utang, sementara utangnya dilalene ya pak. Mari kawan. Mari kawan. Bersama Mas Kaji. Kayak wong edan toro kasih Pak. Saya boleh minta tepuk tangannya Ibu-ibu.